Syukur nang ayu bagyo. Bocah ra ora apa-apa, hm? Kauningan Koko Prabu lairing jabang bayi dereng nomo sampurno. Sababe? Apa cacat? Mli botel. Siadi ngucap mangkono mau nganggo dasar apa? Pusering jabang bayi dereng saged uwal saking nganggo. Nadyan pinagas kinethok mawi pinten-pinten pirantos ingkang sampun dados tata cara. Kalebet kuku Pancanaka pusakanipun Kakang Jodipati uga mboten saged tumama dhateng pusering kang dereng uwal saking nganggo. Kalebet pusaka kula duwung kae pulanggeni ugi mekaten. Awit saking warsitaning Jawa tengkang tumanduk ing kula. Badhe tumunten saged uwal pusar sangyangganing jabang bayi srananipun kedah kinthok mawi pusaka ingkang ketemben kewala paduka nampi saking dewa inggih menika Kyai Kunto Druwasa. Lho kosek ta kosek. Aja gampang ngucap to. Siadi ngucap yen to bakal kasembadan ngetok pusering jabang bayi ning sranane kudu nganggo pusakaku. Kyai Kunto Druwasa kang nembe wae nampa saka dewa kuwi apa jeneng ora ngaya wara rembugmu iku he? Moro gage saiki kowe takon-takono menungso sak jagat. Sopo wong kang deduwe dasare anyar. Kowe mesti kepengen digunakake awake dhewe dhisik. Wis awake dhewe nggunakake yen ana lilane disilihake wong liya iku wae yen lila. Yen ora ora ana diganggu gugat aku iki. Jadi pun kakang jobo satria uga wis aglar kanarindran ora kepingin guneman ping pindho pisan kudu dadi. Siadi gelem nyranti pusaka iki tak gawane bali luwih dhisik marang awangga. Mengko. Iki mesti kawruh dening Mbak Yumu Surti kanthi ora susah diparani pun kakang ledya tetindo marang pringgondani nggawa pusaka iki. Lho ora kepenak to. Dadi luwih dhisik kita gawani bali marang awangga pisane dipriksani dening Mbak Ayu Musurti kanthi. Wis sarman marem pusaka iki genti tak gawa marang Pringgondani dadi asrana puguting puser. Kang durung uwal saka angganing jabang bayi lho ora kepenak. Nggih. Menengaten Kakang Prabu menapa wantol mirengaken tangisipun para kadang anggenipun sanget. Priatos babagan pusering jabang bayi dereng saged uwal saking nganggo. Wong donya iki anggere jeneng wani guyu kudu wani nangis. Ngono. Isine jagat iki mung guyu karo tangis dadi aja tok anggap iku sawijining barang kang elok sarta aneh, iku lagi lumrah. Nek ngono bojo mung nangis terus ya, Gong. Kaya ngono kudu bojo. Are ngarani bojoe piye wong sak iki sugur kaya sedulur iki ora. Kono ngidul aku ngalor, kono ngalor aku ngidul. Tak tantang tak pegat ya gelem ning ya kuwi. Aku kudu lunga saka omah. Popar dipedheke iki ya. Gamelan barangan pedheke. Kowe yen tok tak cawake gereden. Wis dinyang wis. Wis dibayar durung, urung tasan jaluk belurung ora. Latihan mekaterno tetep paduka kedah kula dherekaken dhateng Pringgondani. Upamane aku moh kowe arep apa? Podho muntap lir kinetap duka yayah sinipit. Dodo pang mawi ngowingo. Mudot patoh ning lati netro kotak ngundar andir. Oong oklok kanang wotri tep nyomeng olotoko. Watanan nirombaranang koyo kembang murawari. Wih lah talah tapeng buta iki. Harwani karo aku kowe. Pantenipun mboten wedine. Mekaten paringipun Koko Prabu badhe kula dherekaken. Kowe lha tarar nyoba wong tuwa iki. Kowe bisa ngendhakke pun kakang padha karo bisa kowe nyendhekake Gunung Himalaya. Lampan kula cendhekaken Koko Prabu. Oh, lho nek malah nangis niki enten apa lho? Kakang, kula ndara. Ibu bakal kaya ngapa bebetuning para pepunden kumarang aku dening nggonku ngrebut pusaka ingkang diasta dening Kakang Prabu Ngawangga amung kena wrangkane Kakang. Bodole. Ayo. Wong liyane gur nangis rene ngene karo. Kena sarung iki, Gong. Iya, kena urunge bantal. Sarung. Sarung ing pusaka. Sing kepiye, Ro? Monggo gawing dewa mung pusaka sing diasta dening Sri Ngawangga sing bisa dadi calaran puser mau wasangka jabang bayi. Yang pripun Ndara? Dipun ketunono tanpa damel prayogi pusaka menika dipun asta kondur kemawon nadyan kantun merangka kunjuk wengsanipun para minulya ing tasih lenggan wonten pringgondani. Mangga terus pundi mbah kawicaksananipun ing ngroko Sinuning Durawati. Nggih Ndara, kula nyayogiaken mekaten Ndara. Nek jar aku timbangane wirang lu tak del. Apa? Sarung. Wong iki sarung ing pusaka kok padake sarungmu wae ora. Terus pundi Ndara? Yen ngono, aja padha keri ayuh minangka seksi utama. Tak tak kasi marang pringgondani. Tantu lusuh mangku sang jah utomo sang noto muda wuse angrarapo Rati kula pukulun wonten pendika ingkang adau kula nganti tetang kelungan jeneng ulun lan kabeh para kadang mung padha ngrangu tekamu kula parawartane nguni jeneng kita ulun dawuh supaya nututi laku ning ngrokok Rendra ngawong kang ngrebut pusaka kang entu sarana mlithuk ulun ngaturakan ketiwasan dene pusaka mboten saged kula rebat najan ginaaken kasantosan parandene pusaka namung kenging kula rebat wrangkanipun ewa dene pusaka ingkang permati sampun kalajeng kaasta kundur Kakang Prabu Ngawangga bela ta Rada Dewa iku apa? Kresna, kulun wonten pengendika ing ngadhawu. Para dewa, lho wonten rawuh. Aja padha dilek ati ya. Najan pusaka ora bisa direbut sing keneng amung wrangkane saya dikang mangkono minangka pertanda yen ta uga katarima si Permadi. Gonta Drusa najan wrangkane saya uga dadi srana sarta bisa njalari. Waling pusar jabang bayi soko anggane mula aja dikangenan dileki tumuli tindakno orang kaning pusaka Kyai Kunto Drewasa kanggo mugut pusering jabang bayi mlat mara sang paratesmu kamanungsan kasrepan tingkae mungsu dan podo kadang ayo toyo wang wang ne ngong ana wang nak ing yayah miangi bulen wangga paman mangkyo dinarepo sandi walto Arisang pamati hanya ketiungjaning punang jabang bayi ingkang masih pinangku dening ingkang ibu Dewi Arimbi Asto kiring angasto pusering jabang bayi asto kanan angasto wrangkaning Kyai Kunto Drewasa gya katamakake anyarengi ana gluduk sewu Pugut kang puser nanging kailaning lakon wrangkaning Kunto Drewasa ilang saka pandulu manjing angganing jabang bayi karya kaget kang samya duminga Berkencang pak bong pak bong nanti awak sampai kok gelom apa ya is babi kok katon tua penggali si adi ya hampurang adi kok apa babi kok mengkunu ih mukulun pusering jabang bayi sampun kelampan wal saking anggo nanging kaelokan ngelampahan warangkanipun Kyai Kunto Drwasa sirna saking pandulu. Lah tak kandhani ya. Ilanging wrangka Kyai Kunto Drwasa mau manjing ana angganing jabang bayi. Hamimbuhi kasantosan kang sarta kekuatan kang beda kalawan manungsa liya-liyane mung wae welingku besok dewasaning jabang bayi samangsa wis ngantik oneng palagan aja tok mungsuhake marang manungsa kang duwe Kyai Kunto Drwasa mung iku sirikane Arimbi aja nangis wis kur ngudhawin rada dewaku. Inggih. Sinten tiyangipun boten kumelap rasing manah. Ngrangka sirna saking pandulu. Jebul pinanggihipun manjing wonten angganing jabang bayam mimpi kiyatan. Pukulun ngaturaken kenging panuwun kang tanpa pamit. Aja karo aku, matur nuwun marang sing kae pusaka kuwi. Aku yen ngawu mung sadar wong ngakal ya. Dawuh iku kan, to. Rada diwaku apa? Dina iki tak jaluk ana liyane atimu jabang bayi kang lagi lahir. Aja kok paringi sang Hyang Jagadirnata dipundhut kudu munggah marang kayangan dudu mujuk ing marpat kepanasan. Bakal tak dadekake jagoning dewa nandingi kridaning kala Sakiputantra. Mukulun. Kulo sanget mboten lila laringkeng dereng ical pupuk lempuyangipun. Pari kedah nglampahi pakaryan ingkang awrat dados sawunging dewa. Alung aku wae ndaluk dadekno jagoning dewa. Mekaten ugi kula pukulun Arjuna wonten dhawuh Tara. Kangkang kuwopo? Aja swala keparinging dewa. Dewa kuwi ora ana sawiji-wiji kang ditindakake kleru kabeh bener. Nadaning tata lair sajak nyamari nanging tinemune mengku bakal mulya sarta jaya punang jabang bayi. Apa pukulan wani nanggung ala becike? Yen lara tak tamanane yen mati tak uripke kene. Yen lari mbile lak no aku bakal ngetutake lakuning jabang bayi. Inggih. Mugi-mugi mboten wonten setunggal menapa pangeran. Yo, muji wae marang panguasane sing gawe jagat. Kene, jabang bayi tak ambane, munggah marang kayangan. Love you. pandam Ong tinolel kegunang suram sorote tanah badan Asor lana padang oh sining warna reksa kung katunu Jabang bayi wis kapondhong dening Sang Hyang Narada ndedel kayuh ngantoriksa dumuduk ing marpat panasan senajan mung agung Ndrawati Hari Sang Pamadi menapa dene Raden Werkudara uga umiring jengkare Sang Hyang Narada Sinigek ing marga ing dawek rumaksanan gentos ingkang cinalita kang ana marpat panasan barisaning para raksasa katinon saking mandra kaya gajah ngamuk polahe Thank you. Samyo patak baris wonten ing marpat kepanasan lho snepat ing marpat kepanasan saya ting kono alun-aluning para dewa haglar papan anglir mendung barisan ingkang ruto denowo mati 100 teko 1000 mati 1000 teko 1000 mengkono sa pepadane sinten to ingkang mandhekani wadyareksa saka negara Kiskendrapura laku niku pangkat patih Alastor kana patih sekipu tantra Kronopatis kiputon trotita yang joto kang asipat arsoso salio kungaluhur pindo perboto roning lota diwut-diwut nganti koyo angemuli sang kronopatis harus kipu orek moten udal-mudal madul tumumpang pundak kanan kiri ngaleng wingki ngalembreh tumugi tumuring wadidang Netra kaya Baskara drono kaya canthing baita tutuk menga kaya guwa jemingis gumelap kaya parang curing. Eling-eling bangsaning raksasa yen petak kaya gelap yen wahing kaya gluduk. Mandek mangu Kena patih sekipu tontro dengar solo bampah Kena sanyoto tinutup sekadang yang suruh loyo Badi wangsul yang negari Kiskendra Putra Jadi lamu nampi ditukan yang sang noto Lagunya ketaki ngaji kalih togok mewah milung Oh, jaksa kurarupa hari sedeng narindro jaksa laku kalmar maleng ingkang kambiro maranga angises yung metu pepo Yesus ler prakempo kuro mamalian tetyotor paraso mereh turnan ning lawan rotri rotro Om Dityang Korodro Mas Pati Rodro Diwaku Toko Klur Konten Dawuh Kilurah Pati Bilung Saya Wis piro lawase nggonku Patak bari sing marpat panasan Nyatane para dewa kelakon tangkep jojo kantaran bau nanging sawiji tanono kang monggo pulio ora bodho ani lumawan prang marang aku kasan sekadang ing Kusrulaya ditutup wis pirang sasi ngene padha aklar papan ing kene tonggo Kurang mboten kathah langkung namung sedhik winatawis Trimadya Candra tanging kalenggan menika. Angen dhumandika Sang Kunapati agelar papan ing marpat kepanasan. Kira kataku? Apa lung? Berapa bulan itu, Rek? Trimadya telu setengah Candra sasi, telu setengah sasi. Sang Rikunapati lan kabeh para wadrasasa nggone padha pacak baris ana ing marpat kepanasan kene. Tunggu ya Sang Rikunapati lho. Piye kok? Nganti mandek mangu dewa jebul ratanggon mungsu marang aku. Nadyan diketok karo sane kaprawirane sarta kamanitok kabeh nyatane raning sing bisa menang karo aku ya tak seranti wae tuwa kok nganti mengko bedhug tengange urung ana keterangan sangka dewa maneh kawe sungsang buwana balik sekadang ing Sroya tak jebol sepira kuwate timbang aku mati dadi aran mati dinggo pengewan-ewan Halung aku mati srana nggonku perang bakal entuk pengalemono dening Gusti ku ingkang sinuwun. Oridu mawur mangawur awur-awuran. Nganing aturat kong makul kong so. Tetekat yo butuh. Marpandriting turangga estirakata ingkang wong kotelayu sepit wong Bukis mantun denyo samyo wawan dinem sangyo porsoso kang tindian dining patis kipu kageteng penggalih dawaing jabang bayi sangking antoriksa kahangro sesumbar lindu bumi gunting. Kumaludok kuntur ketok mop kang teleride. Gak menyuk mambang tu sang Wisnu Petoro. Tusang Wisnu Petoro arso ngelebur bumi. Iki tokok, iki anak sapa nobaya bang lagi bisa berangkang tipu songkong aku sogok. Anak mulung bukan? Saya tak pernah beranak selamanya. Mulung mboten ngertos, mboten wiskan, gulap nih anak sinten. Sibu. Loh, lagi sapa? Awrono jeneng ulun Coteng Sitik Pengutar-utar Sang Bang Narada bebise ulun. Gapang bayikan ulun untar lagi sumpeng pengarpamu saya cikang bakar nandingi perang. Bungso marang kowe. Lulu kena talah. Diwa sing kaka perkoso gede dur wera menang karo aku dan jua buang bayi di mungso ke aku ya. Ora-orane ora dadi sliliting siungku mingkir kok tak diadai jabang bayi iki. Kulite mendat baru ngatos. Yo, ning aku ketanggungan mungsu jabang bayi. Yen pancen nyata kuwi diwon duwe pangwasa jabang bayi gedhekno dhisik. Mengguen wis walakang kawan mrene tak kerak-kerae mati kuro bang ya. Entenno sawetar kaning atiku. Thank you. Kakang Narada paran wartane inguni si Kakang Ulun dawange jwantah nimbali tita ulun pun permati pala tal mengganda terus ning kawingan patuko pukulun wonten satunggaling lampan ingkang sirik menawipun Kakang matur ing patuko pukulun jersadaya wau kula ing rumah Srena miwah kula ing rumah Sweya kladuk semrana. Nangis senajan mekaten wonten pepulih ing ngandhap lajeng manah inggih menika jabang bayi ingkang nembe kewala linairaken saking gua karbanipun Arimbi patutan saking pun Werkudara mijil kakung kula tingali mawa cahya mentara kados Sang Hyang Raditya titilaning bintang badhe dados satunggaling satriya ingkang utami prajurit ingkang linangkung sampun kelampahan kloto bimangsah lan patis kipu parandine dipun kemah-kemah dipun idak-idak mboten bucek wulunipun senajan namung sak bucu ingri margi saing meniko nginggalaken lampahan miwah tumunten skipu sirna sanging rumahing bumi jabang bayi meniko wonten keparing pengali patuko pukulun dipun jedio sarto dipun dusono toyo gege tumunten ketinggal diwasa terp sarto pantes menawi dados mangsaipun kalau peraturan tuin patis kipu sak wadiyo balanipun mengatakan Kakang jeneng lulu kira yukyani menaik tetap mengatakan sampun ajri kangelan si Kakang dawa satoyo poro diwa duantoro antoro jabang bayi ingin badi kulo jadi wonten kawah tondro di muka sepatus dipun morono satoyo didameling diwa tetepo datus pirantosing jabang bayi ingin bintang ini Penanggung datus dikong saking dawuh. Para Indra, Bathara Brahma, Bathara Sambu, Bathara Bayu kabeh para dewa. Sawangen jabang bayi bakal ulun jedhi ning kawah candra di muka. Musana jroning geni mengko banjur cemplung ana gaman maneka warna. Men dadi otot bayuning jabang bayi tembe dewasane. Iyes, nikos, nikos, nikos, nikos. Kaworan genining waliran para dewa saksono amesti damel piyambak-piyambak katemplungake telenging kawah damel kang ampuh-ampuh samnya luluh adur kumur-kumur sajiwa lan jabang bayi karo aning lakon gaweane Kang Akarya jagat jabang bayi kang kadhedhi ana trenging kawah candra di muka mboten lebur nanging subur mentas saking kawah candra di muka mencorong prabane glewo-glewo kaya golek kencana karo kagak kang samya tuminal Sang Hyang Jagat Kinata nimbali Sang Hyang Narada sumarambah swaning Narendra Ndrawati Raden Mati miwah Sang Werkudara ugi kaget denya tumingal punang jabang bayi Jangan lupa Nuwun sewu sampun kininten kula tumambuh. Lare ingkang sampun dewasa wonten pengajengan kula miwah wonten ngabyantara paduka pukulun menika sinten? Ngupaki Prabu Indrawati. Bocah iki jabang bayi anake Arimbi ingkang nembe lair nanging ulun jeding kawah tondro di muka kasan dadi walagang semene gedene. Malah kalah. Manten pangwasing diwa. Doro. Nggagang wopo iki anakmu ya ini. Memperin anakku. Ndak sawang putri ngerambut kan di jempol sikil raneng kesehaya. Permadi. Wonten pengundi gue ingin ada iki ponakmu kue jabang bayi kang lagi mentas songko kawah tondro di muka karono ulun jadi ya yeah. Jabang bayi lah gue pengen takut bang tuamu sing gede dua kayak bapakmu ya nuleo nuleo disik nuleo ya yeah. Sing di dhuwur kae bapakku. Nggih, kula niki bapak sampean. Padha gedhe dhuwur ya mengono iki gedhene iki gagah aku gedhe mringkos. Yo, aku bapakmu. Kowe sapa? Aku Kengwa, pakmu. Kowe sapa? Aku pamanmu Kulub. Kowe sapa? Aku nendreng medayen Prabu Nusirwan. Iki sapa? Aku Patih Bestik. Bestak Bestik ora sapa. Kon iki Batur. Nami kula Petruk Kantong muwak-muwak. Pandong bolong. Bolong iki nak sanggon pirang-pirange muwak-muwak ngono. Ana mule muak-muak kandonge ra apa-apa ngrejo jiwamu sing muak-muak. Sing samangke wong iki perkara jiwa. Nah, suweke kandonge kena ditambal nganggo apa ning jiwamu sing suwek. Aku sing sago nambal dhewe rak ngono. Nggon suwekane iki aku kang sago nambal. Kowe dhewe jiwamu rontang ranting kok arep nambal jiwane wong ora. Aku iki ngopo lan kon ngopo? Kue nyuno preso pukulun sang yang jagat kirinoto wonge sing endi sing dumenengono mburimu astane sekawan iku asto ki apa asto ki tangan beda ora kuwi kan ngopo nek aku asto yo nampani ora kata tulang ngeruang goblok aku iki kon ngopo lan jeneng kuwi ki sapa? Iya. Kula jabang bayi krana sira linaerake mestakamu mencorong kaya gegantaning kaca. Dina iki jeneng sira kulub ulun paringi tetenger Raden Gotha kaca ya Raden Katut kaca. Sileksen jagat saiki. Dadi ana wong sing nyeluk kowe, kanur kaca apa kowe mang sering ngono apa kowe cerem kan kaca ya? Yo. Kula ugi badhe nambahi kekasih Bu Kulun. Yo Kresna menehi kekasih apa? Kanur kaca kula pepahi nami Guritno. Inggih Raden Guritno. Ya tetap bagus. Ayo permati. Menai sawah jadi minum kau tambah neng cerita bayi. Iku nama akan Purboyo. Purboyo. Kan kota Guritno Purboyo. Jadi ulo nunggu nambahi kasih. Iku Raden Inten Simbarjo.